Dengan dirimu kini ku bahagia. Tak henti ku berbagi canda tawa. Hilangkan gairah lelah hatiku. Hadirmu mengubah arti hidupku. Jadikan aku tawanan cintamu. Kuserahkan seluruhnya untukmu. Ku penuhi semua yang kau inginkan. Tiada yang penting selain dirimu. Sepanjang hidupku hanya ingin bersamamu. Di setiap waktu, di setiap waktu. Sepanjang hidupku telah ku relakan dirimu. Untuk tinggalkan aku, untuk tinggalkan aku. Sejuk kasihmu sampai ke tulangku. Hingga detak jantungku kan berhenti. Senyum manismu sinari hatiku. Tulus setia cintaku hanya untukmu. Sepanjang hidupku hanya ingin bersamamu. Di setiap waktu, di setiap waktu. Sepanjang hidupku telah ku relakan dirimu. Untuk tinggalkan aku, untuk tinggalkan aku. Sepanjang hidupku hanya ingin bersamamu. Di setiap waktu, di setiap waktu. Sepanjang hidupku telah ku relakan dirimu. Tu tinggalkan aku, tu tinggalkan aku. Sepanjang hidupku hanya ingin bersamamu. Di setiap waktu, di setiap waktu. Sepanjang hidupku tak ku relakan dirimu. Tu tinggalkan aku, tu tinggalkan aku. Dengan dirimu kini ku bahagia.